Ada sebagian orang yang menyangka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul alaihissalam, ternyata lebih menginginkan berhukum kepada tauhid. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid berkaitan tentang makna tauhid. Termasuk makna tauhid adalah berhukum kepada hukum selain hukum Allah. Maka siapa saja yang berhukum kepada selain kitab Allah dan sunnah Rasulnya, berarti dia telah berhukum kepada tauhid. Begitu juga termasuk makna tauhid adalah beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah adalah beribadah kepada tauhid. Itu termasuk makna tauhid adalah apa saja yang diibadai selain Allah. Kemarin juga telah kita menyinggung tentang apabila yang diibadai adalah orang soleh, baik dari kalangan para malaikat, para nabi alaihissalam, atau para wali, yang tentunya mereka tidak ridho diibadai, maka hakikatnya ibadahnya kepada syaitan. Karena sesungguhnya setan itulah yang memerintah mereka yang beribadah, yaitu beribadah kepada selain Allah, walaupun yang diibadai adalah orang-orang saleh. Jadi apabila yang diibadai adalah orang-orang saleh, hamba Allah yang saleh, maka hakikatnya mereka-mereka yang beribadah kepada Allah adalah beribadah kepada setan. Karena setanlah yang memerintah mereka untuk beribadah kepada orang saleh. Lalu Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Wahab rahimahullahu taala telah setelah menyebutkan itu menyebutkan dalil ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah nanti di yaumil akhir, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, bagaimana keadaan mereka dengan sesembahannya, dengan yang diibadainya. Itu disebutkan dalam surah Yunus ayat ke-28 sampai 30. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Ini menjelaskan tentang hakikat yang sebenarnya. Mereka yang ketika di dunia beribadah kepada selain Allah, walaupun yang diberi orang saleh, nanti akan ada nanti di mahsyar keadaannya. Hakikatnya mereka adalah beribadah kepada syaitan. Kama qala ta'ala wa yawma nahsuruhum jami'a summa naqulu lil ladina asyraku makanakum antum wa syuraka'ukum wa zayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Wa kafa billahi syahida bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum la ghafilin. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ilallahi maulahumul haqq wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Pada hari kami kumpulkan mereka semuanya, kata Allah, dari mahsyar. Pada hari kami kumpulkan mereka semuanya, kemudian kami katakan kepada mereka yang berbuat syirik, ini tempat kalian dan sekutu kalian. Sekutu kalian. Yaitu sesembahan kalian dikumpulkan. Wazayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Tadi kumpulkan antara yang beribadah dan yang diibadai di yaumil qiyamah, di padang mahsyar nanti, maka yang disembah, wa qala syuraka'uhum, ini orang-orang yang disembah, yang diibadai dulu di dunia, akan mengatakan, ma kuntum iyyana ta'budun, kalian dulu tidak beribadah kepada kami. Jadi yang diibadai, yang mereka beribadah pada para malaikat, para-para nabi alaihissalam, pada para wali, nanti akan mengingkari, kalian dulu tidak beribadah kepada kami. Bahkan yang beribadah kepada selain orang-orang saleh juga akan mengingkarinya. Dan cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kalian, kata mereka yang diibadahin. In kunna an ibadatikum la ghafilin. Sesungguhnya kami tentang ibadah kalian kepada kami, kami lupa. Kami enggak tahu kalau kalian dulu beribadah kepada kami. Bahwa betapa ruginya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah nanti di yaumil qiyamah, karena mereka akan lepas diri. Dan di sanalah akan diuji masing-masing jiwa apa yang mereka telah lakukan, dan mereka dikembalikan kepada Allah sebagai maula mereka yang hak, dan akan hilang dari mereka apa yang mereka dulu ada-adakan. Enggak ada faedahnya. Ini Allah beritakan keadaan mereka di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-166 kalau enggak salah, dijelaskan juga, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti itu lepas diri dari yang mengikutinya, ketika mereka telah melihat azab dan telah terputus sebab-sebab, ada lagi hubungan. Orang yang diikuti akan lepas diri. Ketika di dunia orang pada ikut padanya, oh saya ikut bersama fulan, saya itu bersama fulan. Nanti di yaumil kiamah akan lepas diri. Lalu yang mengikuti mengatakan waqala alladzina taba'u law annaka law anna lana law kana lana karatan wa tabarra'an kama tabarra'u minna. Maka orang-orang yang diikuti akan mengatakan, kalau saya masih punya kesempatan di dunia, tabarra'na kama tabarru'una minna, kami akan lepas diri kepada mereka sebagaimana mereka lepas diri kepada kami. Tapi sudah ada, enggak ada lagi. Udah enggak kesempatan lagi. Enggak ada kesempatan lagi untuk ke dunia untuk melepas diri, enggak mau ikut-ikutan, enggak ada. Tapi ini Allah khabarkan, Allah beritakan agar manusia jangan menjadi orang yang hanya ikut-ikutan. Karena nanti di yaumil kiamah yang diikuti akan lepas diri. Ini ya ikhwan. Ini. Akan lepas diri. Enggak mau tanggung jawab. Karena masing-masing tanggung jawab dengan perbuatannya. Di dunia mungkin, oh saya ikut fulan, saya bersama fulan. Tapi nanti di yaumil kiamah, fulan itu lepas diri. Dia ngurusi diri sendiri. Ini. Ini ya. Ini Allah beritakan tentang keadaan orang yang hanya ikut-ikutan. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "La yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan." Fa in amana amana wa in kafara kafara wa in kuntum la budda muqtadin faqtadu bil mayyit fa innal hayya la yu'minu alaihi al fitnah aw kama qala. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, janganlah salah satu kalian agama itu mengikuti seseorang, taklid pada seseorang. Jangan. Diingatkan. Janganlah masing-masing kalian itu dalam masalah agama mengikuti seseorang. Jangan. Jika orang iman, saya iman. Jika orang kafir, kafir. Jangan. Agama enggak seperti itu. Bahkan beliau mengatakan, jika kalian harus mengikuti, kata Ibnu Mas'ud ini, radhiyallahu anhu, sahabat, jika kalian harus mengikuti, ikutilah orang yang sudah meninggal. Siapa yang sudah meninggal zamannya Ibnu Mas'ud? Siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau memang harus mengikuti, ikuti orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena orang yang masih hidup tidak aman fitnah. Ini jelas sekali. Ini dalam agama ya ikhwan. Kalau dalam masalah dunia, antum beli baju ikut fulan enggak apa-apa lah. Oh fulan bajunya hijau, saya ikut hijau. Boleh lah kalau masalah baju. Ya enggak? Boleh enggak? Masalah beli peci boleh ikut fulan. Beli motor boleh ikut fulan. Boleh enggak? Fulan bilang, oh ini merek ini baik. Keluaran tahun sekian baik. Oh iya, saya ikut lah. Tapi dalam agama. enggak boleh. Nasihat Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah yang disampaikan malam Senin kemarin, di antara yang beliau sampaikan, ikuti kebenaran karena dalil, bukan karena besarnya yang mengucapkan. Ngikuti al-haq karena dalil, bukan karena azamatul qail, bukan karena besarnya yang mengucapkan, bukan. Oh, yang mengucapkan orang besar, ikut. Bukan karena dalilnya, enggak. Yang disampaikan beliau untuk salafin Indonesia terkhusus. Tapi yang ikuti adalah dalilnya, lihat dalilnya. Bukan karena besarnya yang mengucapkan. Lalu dibandingkan, besar siapa sih? Besar apanya? Besar umurnya? Besar badannya? Atau besar apanya? Nah, jangan. Tapi karena dalilnya, mana yang dalilnya lebih kuat, itu yang diikuti. Itu nasihat beliau. Yang hendaknya salafiyun mengambil nasihat itu. Ada sebagian kalau sudah kibar yang berbicara, diam semua. Sudah kibar yang bicara. Ternyata kibar juga bisa hilang kibarnya. 2 tahun yang lalu kibar, sekarang sudah gak kibar lagi. Mungkin gak ada angin, mungkin jadi gak kibar. Anginnya sudah redup, jadi gak berkibar. Terus gimana? Kalau dulu kibar kita ambil, sekarang enggak kibar kita tolak perkataannya, begitu? Karena kibarnya, begitu? Yang sekarang ditolak, lalu besok diterima, kenapa? Sudah kibar, begitu? Bukan. Tapi dalil. Kalau dalil, kapan saja ya dalilnya itu sudah. Siapapun yang mengucapkan, dalilnya ini. Ini nasihat yang sangat agung ya ikhwan. Kita dalam beragama itu bukan taklid. Taklid ini agamanya jahiliyah, bukan agama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus misi karakter jahiliyah itu karakter taklid, mengikuti orang lain tanpa dalil. Lalu berkata Ibnu Mas'ud, kalau perkataan tadi disebutkan dalam Hilyatul Awliya, jilid yang pertama, halaman 123. Dan juga beliau, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, uhdu aliman aw muta'alliman, wa la tahdu imma'ah. Dalam riwayat yang lain sebutkan, qalu wa ma imma'ah, qala alladhi yajri bi kulli rihin aw kama qala. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, uhdu, siapkan dirimu sebagai aliman, orang yang berilmu, atau muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Ini siapkan diri kita biar enggak taklid. Siapkan diri kita. Bisa jadi orang alim, alhamdulillah. Tidak bisa, jadi yang muta'allim, yang belajar ilmu. 2. Dan jangan kamu menyiapkan diri sebagai imma'ah. Jangan menjadi orang imma'ah. Apa imma'ah? Nah, ini nasihat beliau. Siapkan diri kalian. Kalau bisa jadi orang alim, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Enggak bisa jadi orang alim, ya jadi muta'alliman, orang yang belajar ilmu. Sampai kapan? Ilal mamat, sampai mati terus belajar. Alhamdulillah kita tinggal di lingkungan ada majelis ilmu. Kita duduk di masjid, ikhlas, mendengarkan ilmu. Jadi orang muta'alim. Jangan jadi imma'ah. Apa itu imma'ah? Ditanya beliau. Apa itu imma'ah? Qal, beliau mengatakan, alladhi yajri bikullirih. Yaitu orang yang berjalan mengikuti setiap angin. Anginnya kemana ya ikut. Ini imma'ah. Ya karena dia bukan orang alim. Dia juga bukan orang yang belajar ilmu. Akhirnya apa adanya? Ya sudah ikuti angin. Angin ke selatan, ya sudahlah ikut ke selatan. Angin ke utara, ya ikut ke utara. Karena apa? Dia orang alim juga bukan, orang belajar ilmu juga bukan. Lalu apa ikut keadaannya? Apa keadaannya? Ikut-ikutan. Bahasa kita ikut-ikutan. Itu imma'ah. Harapnya. Ikut-ikutan saja sudah. Ya, kesana-kesana. Kesini-kesini. Gimana? Alim bukan. Muta'alim juga bukan. Ini. Maka siapkan diri kita. Kalau kita enggak bisa jadi orang alim. Enggak usah bersabda. Kita jadi muta'alim. Orang yang berusaha belajar. Disebutkan dalam kitab Az-Zuhud. Abi Dawud. Dan juga disebutkan dalam Jami' Bayani Ilm. Di tempat yang lain beliau mengatakan, Qala Ibnu Mas'ud. La takunu imma'ah. Ini dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, La takunu imma'ah. Takulun. Ahsanan nas ahsanna. In dolamu dolamna. Walakin wattanu anfusakum. In ahsanan nas antuhsinu. Wa in asa'u falatadlimu. Kata beliau ini. Dalam perkataan yang lain. Berkata Ibnu Mas'ud, jangan kamu menjadi imma'ah. Jangan jadi orang itu imma'ah. Yaitu, kamu mengatakan, manusia berbuat baik, ya kami ikut berbuat baik. Jadi ikut baik karena apa? Manusia berbuat baik. Kenapa kamu berbuat baik? Ya karena manusia berbuat baik. Maka saya juga berbuat baik. Wa in zalamu zalamna. Jika manusia berbuat zalim, ya saya yang kami juga berbuat zalim. Ini orang imma'ah, kata beliau. Jangan seperti itu. Kamu berbuat baik karena orang pada berbuat baik, ya saya berbuat baik. Ketika orang berbuat zalim, kamu ikut berbuat zalim. Ini namanya imma'ah. Jangan jadi orang seperti itu. Kenapa kamu ikut? Ya ikut fulan lah, biar aman. Aman di dunia, nanti di akhirah dia akan kecewa. Yang diikuti akan lepas diri. Maka kata beliau, walakin wattanu. Akan tapi siapkan diri-diri kalian. Ini. Wattanu anfusakum. Walakin wattanu anfusakum. Akan tapi siapkan diri-diri kalian. In ahsanan nas antusinu, jika manusia berbuat baik, kalian ikut berbuat baik. Karena kebaikannya diikuti. Tapi jika mereka berbuat jelek, jangan kamu ikut berbuat jelek, berbuat zalim, jangan. Ini jadi orang yang seperti itu punya kepribadian, punya prinsip. Berdiri di atas dua kakinya dengan dalil yang kokoh. Jangan berdiri di atas kakinya orang lain. Istilah kita ya. Dengan dalil. Walaupun semua orang melakukan, kita lihat bertentangan dengan dalil, jangan ikut. Jangan ikut. Jangan jadi imam. Ini ya ikhwan. Maka hendaknya kita di dalam beragama berusaha dengan ilmu, dengan dalil. Kalau kita bisa jadi orang yang berilmu, alhamdulillah, nikmat minallah. Kalau tidak jadi orang berilmu, ya jadi orang yang belajar ilmu. Maka kata Abu Darda radhiyallahu anhum, ta'allamu wa innal 'alim wal muta'allim sawa fil ajri aw kama qala. Belajarlah kalian. Karena orang yang berilmu dan yang belajar ilmu itu sama pahalanya. Sama pahalanya. Enggak usah khawatir, sama pahalanya. Yang menyampaikan ilmu dan yang mendengarkan ilmu sama pahalanya. Bahkan mungkin yang duduk lebih ikhlas yang mendengarkan daripada yang berbicara, mungkin juga. Ini ya. Dan ini menjadi cita-cita kita. Siapkan diri kita untuk terus belajar ilmu. Agar ketika kita bersikap dengan ilmu, dengan dalil. Saya bersikap ini karena saya pernah mendengar dalam taklim dalilnya ini. Ya, ini. Bukan hanya dengan ikut-ikutan. Saya bersikap semacam ini karena saya mendengar ada dalilnya ini. Atau dalam kitab ini ada, walaupun enggak hafal, dia ingat, oh ada dalam kitab ini dalilnya ini. Itu sudah, alhamdulillah. Dengan dalil, ikuti al-haq bidalil. Bukan bi'adomil qail, bukan, tapi bidalil, dengan dalil. Walaupun yang mengatakan orang yang lebih besar, lebih tua, tapi ternyata dalilnya ada yang lebih muda, ikuti dalil yang lebih muda. Ikuti dalil yang lebih muda. Artinya apa? Ikuti dalilnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada bermusyawarah dengan para sahabat. Ayat turun mengikuti pendapatnya Umar. Bukan pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam musyawarah. Ternyata ayat turun menguatkan pendapatnya Umar bin Khattab. Besar siapa Rasul dengan Umar? Besar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayat turun malah membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab. Ini ya. Ini kita dalam beragama lah dengan dalil. Dan dalil tidak bisa kita wujud dengan berilmu. Karena kita akan mengetahui dalil dengan ilmu. Maka ketika kita beragama dengan dalil, mengikuti al-haq dengan dalil, itu otomatis adalah dituntut kita untuk berilmu. Untuk mempelajari ilmu. Yaitu memahami dalil. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Adapun ayat yang kedua yang disebutkan oleh Saya sudah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya itu surat Saba. Itu ketika malaikat lepas diri dari mereka yang beribadah kepada para malaikat. Atau kita baca lagi enggak apa-apa. Waqaulihi ta'ala wa yawma yakhsuruhum jami'a summa yaqulu lil malaika aha ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Pada hari Allah mengumpulkan mereka semua di padang mahsyar, lalu Allah berkata kepada malaikat, kepada para malaikat, apakah mereka itu yang beribadah pada kalian? Ini Allah tanya kepada malaikat. Ini disebutkan yang diibadah adalah malaikat. Kalau ayat yang sebelumnya surat Yunus adalah secara umum, bahwasanya orang-orang yang diibadahi akan lepas diri daripada yang dari yang beribadah kepadanya. Dalam surah Saba khusus yaitu para malaikat. Ditanya oleh Allah, apakah mereka beribadah pada kalian? Apa kata para malaikat? Qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna, engkau lah wali kami. Min dunihim, lain mereka. Bal kata malaikat, bahkan kanu ya'budunal jinna, bahkan mereka itu hakikatnya beribadah kepada jin, bukan kepada malaikat. Aksaruhum bihim mu'minun, dan kebanyakan mereka beriman kepada jin, bukan kepada malaikat. Karena mereka tidak ada yang memerintah manusia untuk beribadah pada dirinya. Yang memerintah beribadah kepada malaikat adalah jin atau syaitan. Maka mereka lah beribadah kepada jin. Sama, orang-orang soleh itu tidak memerintah orang lain untuk beribadah pada dirinya. Baik itu para nabi, para wali, orang-orang soleh tidak ada yang memerintah manusia untuk beribadah pada dirinya. Tapi ketika manusia beribadah kepada orang soleh, itu hakikatnya mereka beribadah kepada setan, karena setanlah yang memerintah mereka untuk beribadah kepada orang soleh. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barok ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.